Fatafliithu kullin bin maghsulin wa mamsuh wa dalkin wa takhlil wa siwakin wa basmalatin wa dzikrin akibahu lil ittiba'i fi aktsari dzalik. Kesunahan wudu yang berikutnya adalah melakukan tiga kali. Jadi melakukan tiga kali ini berlaku untuk basuhan wudu, berlaku juga untuk usapan. Usapan artinya mengusap kepala ya. Juga berlaku untuk menggosok anggota wudu, menyela-nyelai jari dan tangan, kemudian bersiwak dan juga membaca basmalah dan zikir yang dilakukan setelah wudu. Jadi semua hal itu disunahkan untuk dilakukan sebanyak tiga kali. Dan kebanyakan dari kesunahan itu disunahkan karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wayah surut taslitsu bihamsil yadi masalan walau fi ma'in qalil idza harrakaha marratain. Dan bila seseorang membasuh tangannya dengan cara menyelupkan tangan ke dalam air, jadi tidak mengucurkan air ke tangan tetapi menyelupkan tangan kepada air, menyelupkan tangan ke air, bila caranya demikian maka kesunahan tiga kali ini bisa didapatkan dengan cara menggerakkannya dua kali. Jadi tangan yang dimasukkan ke air hingga ke siku ini sudah bisa menggugurkan kewajiban membasuh tangan. Kemudian untuk mendapatkan kesunahan tiga kali dicukupkan dengan menggerakkannya tiga kali. Walau raddada ma'al ghuslati tsaniyah hasala lahu aslu sunnatit taslis kama stadharuhu syaikhuna. Andai kata seseorang membasuh tiga kali, membasuh anggota wudu tiga kali, tetapi basuhan yang ketiga menggunakan air basuhan kedua. Jadi basuhan ketiga menggunakan air basuhan yang kedua ini sudah bisa untuk mendapatkan kesunahan melakukan tiga kali. Karena memang air yang digunakan untuk membasuh basuhan sunnah ini airnya tidak mustakmal ya. Air mustakmal hanyalah air yang digunakan untuk membasuh basuhan yang fardu. Jadi karena air yang digunakan membasuh basuhan kedua ini tidak mustakmal, maka kesunahan basuhan ketiga bisa didapatkan dengan air yang telah digunakan membasuh basuhan kedua. Wala yujzi'u taslitsu udwin qabla itmami wajibi ghuslihi wala ba'dal wudu wala ba'da tamamil wudu. Kesunahan melakukan tiga kali basuhan ini tidak bisa didapatkan sebelum basuhan wajib disempurnakan. Jadi misalkan saya membasuh tangan di saat wudu. Sebelum tangan ini selesai, sebelum kewajiban tangan ini selesai dan sempurna, saya tidak bisa mendapatkan kesunahan tiga kali. Jadi misalkan saya membasuh tangan hanya mencapai separuh tangan, kemudian basuhan separuh itu saya ulangi tiga kali, ini tiga kali ini tidak mendapatkan kesunahan ya, karena kesunahan tiga kali hanya bisa didapatkan setelah sempurnanya basuhan wajib. Dan kesunahan tiga kali juga tidak bisa didapatkan setelah selesai wudu. Jadi kalau wudunya selesai berarti kesunahan tiga kali ini waktunya sudah habis. Wa yukrahun naqsu anis salasi kaziyadati alaiha ay biniyatil wudu kama bahathahu jam'un. Dan dikarenakan ada kesunahan mengulangi basuhan tiga kali, maka kurang dari tiga kali dan juga lebih dari tiga kali ini hukumnya makruh ya. Jadi tiga kali ini adalah batas yang tidak bisa ditawar lagi ya. Kurang dari tiga kali hukumnya makruh, lebih dari tiga kali hukumnya makruh. Wa tahrumu min ma'in mauqufin ala tatahur. Dan hukum makruh ini berlaku bagi air yang memang digunakan untuk umum atau air yang miliknya sendiri ya. Dalam arti bila air yang digunakan wudu adalah air yang diwakafkan untuk berwudu, maka hukum lebih dari tiga kali ini tidak lagi makruh tetapi hukumnya haram. Wallahu a'lamu bishawab.